Al-Zahra. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajar kita kesal kalau misalkan ada orang sebut kita fanatik, padahal hanya bermaksud menyebarkan kebenaran dan bukti kebenaran? Kita menyebarkan kebenaran, lalu orang menuduh kita fanatik. Kita memakai hijab di tengah orang yang tidak mau pakai hijab, kita disuruh fanatik. Kita tidak mau pacaran di tengah komunitas anak muda gaul, dituduh fanatik, ekstrim, terlalu beragama, macam-macam. Oleh sebab itu, maka kenali kebenaran yang menjadi standar itu kebenaran. Kenali bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. Sehingga seluruh orang berkata bahwa yang 99 ini 1 meter, tidak ada standar kebenaran. Kalau sudah pegang standar itu, berpeganglah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kepada kata kiai, alim ulama, guru, syekh. Maka peganglah kebenaran itu. Nanti sampai masanya di akhir zaman, orang-orang beriman itu kalmasi alal jamri, seperti orang yang memegang bara api, terbakar tangannya. Hari ini anak-anak muda terbakar telinganya, terbakar hatinya, terbakar perasaannya, dituduh fanatik, dituduh ekstrim, dituduh macam-macam. Ini bagian dari jihad. Wallahu a'lam bishawab.